حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومواله. أما بعد، طيب قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan apa yang kita bahas pada season yang pertama tadi terkait tentang definisi dunia secara bahasa, kemudian permisalan kehidupan dunia yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, kemudian juga perbandingan antara kehidupan dunia dan akhirat yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, dan juga kondisi kebanyakan manusia yang sudah barakallahu fikum mengetahui hidup di dunia itu singkat, dan yakin menyaksikan apa yang dia saksikan di sekitarnya. Di dalam kehidupan dunia ini, semuanya adalah nisbi. Tidak ada yang hakiki. Kesedihan-kesedihan yang ada batasnya. Kebahagiaan-kebahagiaan yang ada batasnya pula. Kemudian juga manusia yang hidup di dunia punya batas waktu yang satu sama lainnya berbeda, akan tetapi mereka tidak kekal di dunia. Karena memang barakallahu fikum, dunia bukan tempat tinggalnya manusia. Dan sungguhnya akhirat adalah tempat kembalinya. Kemudian ketika manusia banyak yang tertipu, ketika manusia banyak yang lalai dengan gemerlap dunia ini untuk mempersiapkan kehidupan yang sungguhnya di akhirat, maka ada beberapa bimbingan dari agama ini bagaimana kita mensikapi kehidupan dunia yang demikian. Jika permisalan sudah sedemikian rupa, perbandingan kehidupan dunia dan akhirat juga sudah begitu gamblang, tapi manusia masih saja tertipu dengan kehidupan yang sejenak ini. Maka bagaimana sikap kita yang benar terhadap kehidupan dunia ini? Yang pertama adalah bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan syukur, seorang akan merasa apa yang sedang dinikmatinya, apa yang sedang dimilikinya, itu adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata. Bukan dari daya upayanya, juga bukan dari kekuatan yang dia miliki. Dan mensyukuri nikmat dari nikmat-nikmat kehidupan dunia ini adalah mensyukuri nikmat kauninya. Dan bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat zahir ataupun nikmat batin, nikmat kauniyah ataupun nikmat syariah adalah wajib bagi kita semua. Maka dari itu Allah memerintahkan kepada kita semua, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku Allah akan tambahkan kenikmatan kepada kalian. Maka Allah perintahkan bersyukur dengan janji Allah akan tambahkan kenikmatan kepada kita. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya azabku amat sangat keras, amat sangat dahsyat, sebagaimana Allah firmankan ini di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Selain bersyukur menimbulkan bahwasannya, perasaan bahwasannya ini ada yang memberi dan mensyukuri kepada yang memberi, maka juga dengan syukur ini dia tidak merasa memiliki dari apa yang Allah berikan kepada dia. Suatu saat apa yang dia miliki ini harus diberikan kepada yang berhak, dari ahli waris maupun orang-orang yang ada hak secara syariat kepada hartanya. Sehingga dia tunaikan apa yang dia kumpulkan dari dunia ini, dia berikan kepada siapa yang Allah perintahkan untuk diberikan sebagian hartanya tersebut. Bahkan ketika dia mati, dunia itu ditinggal dan menjadi milik orang-orang lain, baik itu ahli warisnya, asobahnya, lain sebagainya. Dan mensyukuri nikmat ini, barakallahu fikum, ada syukur lisan, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah atas apa yang dia dapat, kemudian syukur dalam bentuk af'al, perbuatan kita, yakni menggunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan fasilitas hidup yang Allah mudahkan kita untuk memilikinya, mendapatkannya, untuk semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk syukur. Maka dari ayat ini, Salamah ibn Dinar, Abu Hazim rahimahullahu taala menyatakan, kullu nikmatin la tuqarribuka minallah fahiyal baliyah, au kama qala. Nikmat apapun dan yang manapun, semua nikmat, kalau itu tidak menjadikan kamu mendekat kepada Allah, artinya kalau kenikmatan-kenikmatan yang manapun, dari sehat, waktu luang, harta benda dan yang lainnya itu tidak kamu gunakan untuk mendekat kepada Allah, itu bencana besar. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Azab Allah sangat dahsyat. Maka barakallahu fikum, dengan syukur insyaallah taala, nikmat-nikmat Allah akan semakin bertambah, terutama adalah nikmatul akhirah, nikmat yang hakiki. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membimbing kita pada satu jalan agar supaya kita mudah untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, sedikit ataupun banyak menurut ukuran kita, kurang atau cukup menurut perasaan kita. Tapi yang jelas kita bersyukur dengannya. Di antaranya barakallahu fikum adalah apa yang beliau sabdakan di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, juga Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dalam sunan keduanya, dari jalan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Dalam kehidupan dunia ini, lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian, orang-orang yang lebih susah dari kalian, dan jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Kalau orang itu seringnya melihat orang yang di atas, yang mendapat lebih banyak kemudahan, yang lebih melimpah rezekinya, pasti kecil apa yang dia miliki ini, pasti sedikit apa yang dia punyai ini. Barakallahu fiik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita, lihatlah yang di bawah kalian. Kira-kira masih banyakkah orang yang lebih susah daripada kita? Banyak atau sedikit? Banyak yang tidak ada rumah untuk berteduh, yang belum pasti makan sekali sehari, yang belum pasti ada duit di dompetnya, bahkan ada dalam keadaan apa yang untuk makan hari ini. Banyak. Kalau itu yang kita perhatikan, inilah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan engkau lihat orang-orang yang di atasmu. Fa innahu ajdaru ala tajdaru nikmatullah alaikum. Yang demikian ini lebih bisa menjadikan kamu untuk tidak menganggap kecil nikmat Allah. Jadi kalau kita sering melihat orang yang lebih susah daripada kita, orang yang lebih sulit daripada kita, maka kita tidak akan pernah memandang kecil apa yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, masih punya sepeda pancal, si fulan jalan kemana-mana. Alhamdulillah masih jalan pakai sendal, si fulan jalan kepanasan di aspal karena tidak punya sendal. Masih alhamdulillah bisa jalan, si fulan duduk di kursi roda, tidak ada yang mendorong dan tidak bisa berjalan. Yang di atas kursi roda alhamdulillah masih bisa menggayuh roda, yang sana berbaring, tidak bisa kemana-mana, dan merepotkan orang. Barakallahu fikum. Ini sudah ada mobil, ya. Masih ada mobil, ya cuma gini-gini terus. Temannya sudah ganti. Nasib-nasib. Mana syukurmu? Di bawahmu jangankan mobil, jangankan motor, jangankan sepeda pancal. Ada di antara mereka jalan saja tidak bisa, beraktivitas tidak bisa. Barakallahu fikum, mana syukurmu dengan mobil? Yang punya rumah juga demikian, rumah bocor semua. Alhamdulillah bocor, belakang tanpa atap, kehujanan, pinggir jembatan, emper toko dan lain sebagainya. Maka ini bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa yang kamu miliki itu terlihat istimewa dan harus kamu barakallahu fikum syukuri dan kamu merasa itu luar biasa. Lihat orang yang lebih susah daripada dirimu. Dan jangan engkau dongakan pada orang-orang yang di atasmu. Maka kamu kalau melihat yang di atas terus, orang yang lebih darimu, maka kamu akan melihat apa yang Allah berikan pada dirimu tidak ada nilainya. Dan akan membuat keluh kesah, bahkan sumpah serapah yang bisa mengantarkan kepada dosa. Kemudian yang kedua, kehidupan dunia dari apa yang kita memang oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan memiliki kesenangan terhadap gemerlap dunia. Maka sikap yang kedua, jangan kita lupakan apa yang menjadi hak dan kebutuhan kita terhadap kehidupan dunia. Jangan mentalak dunia. Karena ada sebagian orang katanya dalam rangka menjaga kesucian, ditalaknya dunia. Disuruh makan yang enak, saya makan enak nanti di surga. Akhirat-akhirat dunia itu tidak ada gunanya. Ditegur ya, kita harus gini-gini, tidak usah. Diberi makanan anggur dan lain sebagainya. Nanti saya makan anggur di akhirat saja. Di sini harus suhud. Apakah seperti ini? Jangan kita lupakan. Dan ini bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fi ma ataka Allah daral akhirah. Carilah olehmu dengan apa yang Allah berikan kepadamu dari dunia ini untuk mencari kenikmatan akhiratnya Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kamu lupakan kebutuhan, kepentingan, hak dari dirimu, dari bagianmu yang Allah berikan di dunia ini. Artinya dunia ini juga kita ambil. Dan apa yang Allah berikan itu memang untuk mencari akhirat, tapi kamu juga boleh mengambil untuk makan enak, tidur nyenyak, bersenang-senang dengan keluarga dan anak-anak. Boleh. Sampai menjaga kesucian katanya, sudah tidak usah ada istri, tidak usah ada anak, mengganggu konsentrasi ibadah, mikir bumbu, mikir jajan. Sampai seperti itu tidak benar. Allah bimbing di sini, cari dengan apa yang Allah berikan kepadamu itu akhirat. Tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia ini. Oh manusia, diciptakan punya syahwat yang senang dengan gemerlap dunia, kemudian tidak boleh menikmatinya. Tak mungkin Allah yang maha hikmah seperti ini menetapkan syariatnya. Orang segari, selagi normal, selagi masih masuk kategori manusia normal, pasti punya keinginan terhadap apa yang ada di dunia ini. Maka di sini barakallahu fikum, Allah menyatakan memang kamu cari akhiratnya Allah itu dengan amalan, ibadah dan apa saja yang Allah berikan kepadamu, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Ya ini bisa kita itu senang-senang dengan yang halal, tapi jangan berlebihan. Berbuat baik kepada orang, menyedekahkan harta, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik kepada kita dengan kemurahan dan kenikmatan-kenikmatannya. Kemudian yang selanjutnya, jadilah engkau di dunia ini sebagai orang asing. Bahwasanya dunia itu bukan tempat tinggalmu, sehingga kamu orang asing yang datang ke dunia ini, atau orang yang sekedar numpang lewat, melewati dunia untuk perjalanan selanjutnya. Dan inilah yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Beliau menyatakan afadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang dua pundakku. Beliau melakukan ini supaya Abdullah bin Umar perhatian terhadap apa yang akan disampaikan, dipegang. Dan beliau menyatakan kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Jadilah kamu di dunia ini seolah-olah kamu ini orang asing, atau orang yang sekedar numpang lewat. Kata Fadilatul Syekh Saleh Al-Syekh rahimahullah ta'ala, ini adalah wasiat yang sangat agung, yang memang sesuai dengan kenyataannya. Tidak ada satupun manusia yang tinggal selamanya di dunia. Dia pasti kembali ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mendatangi dunia, kemudian kembali lagi, tidak ada dari dunia ini. Dan itu sebatas waktunya masing-masing yang telah Allah tentukan padanya. Ada yang masih anak-anak, ada yang remaja, ada yang muda, ada yang tua. Tidak harus sampai tua. Sebatas waktu yang Allah berikan hingga tiba ajalnya. Lain dari itu, barakallahu fikum, yang dikatakan beliau, sungguhnya manusia itu permulaan hidupnya di surga. Di jannah, yakni Adam, Hawa. Kemudian diturunkan ke bumi untuk diuji. Dan kemudian kembali ke akhirat. Setelah diuji tadi. Maka benar kalau kita di dunia ini adalah asing, orang asing, bukan penduduk dunia. Benar kita sedang melewati dunia untuk perjalanan selanjutnya. Ada alam kubur dan alam akhirat. Bukan tujuan akhir dunia ini. Maka barakallahu fikum, ini wejangan yang sangat besar. Mengingatkan kepada kita, memang kita itu posisinya di dunia mestinya seperti itu. Sehingga tidak siang malam untuk kehidupan dunia. Yang dipikir apa yang dia makan, apa yang dia pakai, apa yang dia buat, berteduh dari terik matahari dan hujan, sandang pangan, papan. Mestinya mereka juga harus memikirkan bagaimana ketika dia sudah dibalik papan. Dibalik papan tau. Nah, kalau bukan Balikpapan sana. Enggak di Balikpapan dia. Barakallahu fikum. Itu yang harus dia pikir. Apa yang akan kita bawa untuk menjawab soal kubur? Apa yang dia kumpulkan untuk memperberat timbangan amal? Apa yang mereka lakukan untuk mengurangi dosa yang setiap hari pasti kita kerjakan? Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa, zaluman jahula, sangat zalim, sangat bodoh. Selalu tergelincir, terpeleset oleh jebakan-jebakan dan jaring-jaring syaitan. Mestinya ini juga jadi pemikiran, karena kita harus kembali. Dan fa inna khaira zadit taqwa, sebaik-baik bekal yang kita akan bawa nanti menghadap Allah adalah bekal taqwa. Menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan bimbingan Alkitab wa Sunnah, dan menjauhi larangan-larangannya juga demikian pula. Kita jalankan perintah-perintah ini karena mengharap pahalanya, jannahnya. Dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah karena kita takut akan siksanya. Barakallahu fikum. Kemudian orang yang benar-benar sadar kalau dia itu hidup di dunia ini ternyata hanya sebentar, seperti orang asing yang mesti kembali, seperti orang yang dalam perjalanan dan singgah di suatu tempat. Maka orang yang seperti ini mestinya ingin cepat pulang, karena tempat yang bukan rumahnya, tempat yang bukan tempat tinggalnya, tidak bisa membuatnya senang. Dia pasti rindu kepada tingkat tempat tinggalnya, keluarganya. Dan orang yang sedang safar dengan tugasnya, maka dia ingin cepat menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhan dia di tempat yang dia harus di sana. Kemudian dia ingin segera kembali pula ke rumahnya. Hakikatnya seperti itu. Mau tidak mau orang yang berpergian pasti balik. Menyenangkan tempat berpergian tadi atau menyedihkan, tetap pulang. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, "Al haqiqah annahum ghuraba wa abiru sabil maru bihadhi dunya wa dhahabu." Maka pada hakikatnya mereka manusia ini orang asing, orang yang sekedar numpang lewat, atau istilahnya orang Jawa, mampir ngombe. Iya, mampir ngombe. Maka dia yakin pada hakikatnya kita itu cuma meru bihadi dunia, lewat saja di dunia. Dulu tidak ada, kemudian ada, kemudian melewati, tidak ada lagi. Ninggalkan dunia lah. Dan mereka zahabu, harus pergi dari dunia ini. Wal maut yusbihul mar'u wa yumsi. Sedangkan kematian itu bisa datang di pagi hari atau sore hari. Artinya kapan kita balik, kapan kita pergi, meninggalkan dunia, itu bisa pagi, bisa sore, bisa siang. Bisa hari ini, bisa besok pagi. Bisa minggu ini, bisa minggu depan. Bisa tahun ini, bisa tahun depan. Barakallahu fikum. Dia akan merasa begitu, harus kembali. Karena bukan tempat tinggal. Maka fayujibu 'alal mar'i yatanabbah ila nafsihi. Maka wajib bagi seseorang itu untuk punya perhatian. Kamu bukan penduduk dunia. Kamu hanya lewat di dunia ini. Kamu mesti kembali. Dan tempat kembali itu, yakni sebab kembali itu adalah mati. Yang bisa datang kepada kamu kapanpun juga. Maka beliau menyatakan, wa a'dhamu ma yusabu bihil abdi ayusabu bil ghaflah an hadhil haqiqah. Musibah yang paling besar yang menimpa seorang manusia adalah ketika dia ditimpa lalai dari hakikat hidup di dunia yang sebentar dan sementara ini saja. Lalai dia kalau harus mati, kalau harus pulang. Lupa dia. Barakallahu fikum. Ini musibah yang besar. Lupa dari al-ghaflatu an haqiqatid dunya mahiyah. Dia lupa dari apa hakikat dunia ini sesungguhnya. Maka fa idza manallahu 'alaika bi ma'rifati haqiqatid dunya wa annaha daru ghurbah wa annaha daru ibtila daru ikhtibar daru mumarrin wa laysat daru muqir. Maka kalau kamu diberi karunia oleh Allah Ta'ala dengan pengetahuanmu bahwasanya hakikat dunia ini adalah kampung yang asing bagimu, bukan tempat tinggalmu. Bahwasanya dunia ini adalah kampung yang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai cobaan. Cobaan yang bisa melalaikan, baik itu kemudahan ataupun kesulitan. Berapa banyak orang yang diuji oleh Allah dengan kemudahan hidup, akhirnya dia tidak lolos, gagal lalai dari akhiratnya karena kemudahan hidup di dunianya. Sebaliknya pula, ada yang diuji oleh Allah dengan kesulitan-kesulitan hidup sehingga dia tidak sempat memikirkan kebutuhan akhirat. Dan kampung yang akan kita lewati dunia ini bukan kampung yang kita akan tinggal selamanya di sini. Dan ini wallahi kita yakini. Kita saksikan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Tidak ada satupun manusia yang akan tinggal di dunia ini selama-lamanya. Teman kita sudah berpulang. Sudah kembali. Sudah meninggalkan dunia ini. Kadang saudara kita yang lebih muda, anak tetangga yang lebih kecil, masih anak-anak, sudah pulang ketika ajalnya sampai. Maka yang pantas bagi kita adalah mensyukuri nikmat. Kalau ada yang mengingatkan hakikat kehidupan dunia ini, maka kalau orang itu diberi kenikmatan ini, pasti dia fa innahu yasihu qalbah, dia akan mensehatkan hatinya, dia akan membenahi hatinya, dia akan membaguskan amalan-amalannya. Wa amma idza ghafala hadhihi hatifa. Tapi kalau orang itu sudah lalai tentang hakikat dunia ini apa? Fa innahu yusabu qalbah min muqatil. Maka akan ditimpa hatinya dengan berbagai penyakit yang akan membunuh hatinya, mati hatinya. Aiqadanallahu wa iyyakum min anwa'il ghafala. Semoga Allah menyadarkan kita dari berbagai macam kelalaian yang telah melalaikan kita dari gemerlap dunia ini, sibukan-sibukan kita, sehingga kita tidak punya waktu untuk menabung untuk akhirat kita. Yang bicara ini dan yang mendengar sama, kadang terlalaikan dengan kesulitan, dengan kesibukan, dengan kepentingan dari perkara yang sangat penting dan sangat kita butuhkan, keselamatan yang hakiki, keselamatan akhirat. Barakallahu fikum. Maka karena itulah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini, Ibnu Umar mengambil faedah dan beliau menyatakan, "Idza ansaita fala tantadziru sabah." Kalau kamu masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan hidup untuk beramal pada waktu sore, jangan tunda, jangan sia-siakan kesempatan beramal di sore ini sampai besok pagi. Karena tidak ada yang menjamin besok pagi kita masih hidup atau besok pagi kita masih punya kesempatan beramal. Bisa jadi nyawa kita tidak bisa sampai besok. Bisa sampai besok tapi kondisi kita sudah repot, tidak bisa beramal seperti kesempatan yang sore ini. Atau bahkan ketika besok iman kita sedang melemah dan tidak mampu untuk melakukan amalan tersebut. Wa idza asbahta fala tantadzirul masa. Kalau kamu diberi kesempatan hidup di waktu pagi, masih hidup kamu, masih sehat, masih bisa mengerjakan amalan itu dan ini, fala tantadzirul masa. Jangan tunggu sore saja. Nanti saja. Jangan tunggu. Nanti ataupun sore nanti, tidak ada yang menjamin keimanan kita tetap sama, kekuatan kita tetap sama. Bahkan ajal kita sampaikah sore, kita tidak ada yang tahu. Kemudian beliau menyatakan, wa khud min sihatik limaratik. Gunakan waktu sehatmu untuk memaksimalkan amal untuk waktu sakitmu yang kamu banyak meninggalkan amal karena ketidakmampuan badanmu. Ketika sehat bangun malam enak. Ketika sehat puasa sunnah nyaman. Tapi ketika sakit, asam lambungnya naik, tidak bisa puasa sunnah. Badannya menggigil demam, tidak bisa bangun malam. Maka kalau diberi sehat, maksimalkan apa yang Allah berikan ini. Supaya ketika sakit, maka barakallahu fikum, apa yang hilang dari kita, insyaallah ta'ala tetap terjaga. Artinya jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan. Segera beramal. Maksimalkan amalan selagi kita bisa maksimal. Karena ada masa-masa yang kita tidak bisa seperti itu. Keimanan kita tidak kontinu. Yazidu wa yanqus. Naik dan turun. Maka ketika diberi iman yang kuat, badan yang sehat, maksimalkan untuk meraih nikmat. Kemudian barakallahu fikum, beliau juga menyatakan, wa min hayatik li mautik. Manfaatkan waktu hidupmu untuk kematianmu. Karena kalau orang sudah mati tidak bisa menambah apa-apa. Maka ketika masih hidup, perbanyaklah apa yang nantinya engkau butuhkan dan engkau bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam 1. Apa ini? Gitu. Nggak, sampai ini tak selesaikan saja tanya jawabnya minggu depan aja sama Ustaz Ali. Iya. Ini sudah hampir jam 1. Saya sampaikan lagi satu bimbingan di dalam mensikapi dunia, yakni zuhud fid dunya. Ini perkara yang penting. Sebelum kita berbicara tentang zuhud fid dunya, kita barakallahu fikum melihat definisi zuhud secara bahasa. Sebagian ulama menyatakan zuhud itu al-amru qalil alladhi la ya'bahulah Zuhud itu adalah perkara yang kecil yang tidak perlu diperhatikan. Artinya ya sekenanya saja. Ini sebagian penjelasan. Kemudian ada yang menyatakan bahwasannya zuhud itu adalah barakallahu fikum az-zuhud an takuna fima fi yadaillah jala wa ala wa bi ita'ilahi awthaqa mima fi yadik. Apa yang ada di Allah Subhanahu wa ta'ala dan apa yang Allah berikan dari pemberian-pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dari pahalanya dan lain sebagainya, itu lebih berat bagimu daripada apa yang kamu miliki dari duniamu. Jadi untuk mencapai apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari pahala-pahalanya, karunia-karunianya, itu lebih kamu berarti daripada apa yang kamu miliki di dunia ini. Itu zuhud. Kemudian juga ada yang menyatakan bahwasannya zuhud itu adalah tarku ma la yanfa' lil akhirah, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat kelak. Jadi orang zuhud itu tidak harus memiskinkan diri. Ketika dia itu meyakini apa yang dia miliki lebih berat, yakni apa yang di sisi Allah, sehingga kecintaannya terhadap apa yang di sisi Allah bukan apa yang sedang ada di genggaman tangan. Kemudian dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya bagi akhiratnya. Sehingga dari sini dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Syekh rahimahullah ta'ala, orang-orang yang zuhud itu kadang-kadang mengerjakan perkara-perkara yang mubah. Ketika perkara yang mubah tadi menjadi sarana yang bermanfaat untuk akhiratnya. Misalnya dia makan yang bergizi supaya dia bisa melakukan ibadah-ibadah yang membutuhkan tenaga. Mubah. Dia berolahraga supaya dia itu enak ringan untuk menjalankan ibadah-ibadahnya. Jadi zuhud jangan digambarkan seperti orang yang menyendiri di tempat peribadatan, meninggalkan dunia, kemudian tidak mau makan enak, makan seadanya, kalau ada yang ngantar ya makan, kalau tidak ada yang beri ya tidak makan. Kemudian ibadah di sana, tidak mau bagus rumahnya, atapnya daun kelapa, dindingnya anyaman bambu, kemudian ibadah terus, bajunya tidak mau bagus. Barakallahu fikum. Zuhud katanya, ini salah. Zuhud seperti tadi, ketika orang ini sederhana di dalam dunia dan mementingkan akhiratnya, mengerjakan aktivitas hidupnya yang bermanfaat untuk akhiratnya. Maka dalam sebuah hadis dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, beliau menceritakan datang seorang kepada Nabi SAW dan bertanya, faqala, ya Rasulullah, dullani ala amalin idha amiltu ahabbani Allah wa ahabbani annas. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang jikalau aku mengerjakannya, Allah akan menyintai diriku dan manusia akan cinta kepadaku. Ini kebutuhan manusia, dicintai Allah dan dicintai teman-temannya. Manusia ingin dicintai manusia yang lainnya, normal. Manusia ingin dicintai oleh Allah Ta'ala, sangat normal. Karena kalau bukan rahmat Allah dan sayangnya Allah kepada kita, Allah tidak akan memberikan rahmatnya, Allah tidak akan memberikan hidayahnya, Allah tidak akan memberikan keridhaannya dan perlindungannya. Maka barakallahu fikum, beliau menyatakan, ishad fid dunya yuhibbakallah. Kamu suhud terhadap dunia, yakni manfaatkan dunia ini untuk akhiratmu. Kerjakan apa yang di dunia ini bermanfaat untuk akhirat. Subuh sederhana, tidak berlebih-lebihan, tidak gila dunia, tapi punya keyakinan apa yang di sisi Allah jauh lebih berat daripada apa yang kita miliki. Jadilah seperti itu, niscaya Allah menyintaimu. Kemudian washad fima indanas yuhibbukan nas. Zuhud kamu, menahan diri kamu dari meminta apa yang dimiliki orang lain. Pasti orang itu akan senang kepadamu. Namanya manusia, apa yang dia miliki dari dunia yang sangat dia senangi tadi, pasti dia tidak suka kalau ada orang yang memintanya atau orang yang merepotinya. Jangankan hartanya, tenaga saja kalau sering dimintai, minta tolong mas, minta tolong, lama-lama juga tidak suka. Begitu orangnya datang, sudah sembunyi dulu dia. Nah, minta ini. Barakallahu fikum. Apalagi harta. Apalagi harta yang menjadi kebanggaannya. Kamu datang repoti, minta merepotkan dengan apa yang dia miliki, pasti dia tidak suka. Tapi kalau seorang menahan diri, tidak pernah merepotkan orang dalam keadaan dia juga sebenarnya butuh dan lain sebagainya, orang akan dengan senang hati membantu karena kamu tidak pernah merepotkannya. Bahkan ketika repot, kamu tidak ingin merepotinya, maka orang dengan serta merta ingin kamu repotkan. Mas ini ada mas, sudah bagian sudah, saya tidak bisa mengembalikan PN. Nah, kalau itu senang dia, tak minta diberi. Sedang ini karena seringnya tidak suka ini. Jangankan tak minta, Minta saja tidak diberi. Repot kanggo liyane. Ya, ada dalam. Bahkan datang saja dia sudah kelihatan tidak suka. Susah apalagi. Sambat apalagi. Barakallahu fikum ishad fi dunia. Maka barakallahu fikum tinggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Kamu kerjakan amalan-amalan di dunia untuk meraih apa yang Allah sediakan di akhiratmu. Maka barakallahu fikum, barang siapa yang di dalam hatinya ada kecintaan dan semangat kepada akhirat, maka dia tidak akan mengerjakan amalan kecuali amalan tadi ada manfaatnya buat akhiratnya. Maka kalau tidak bermanfaat bagi akhiratnya, dia akan tinggalkan. Maka inilah orang yang zuhud. Maka sikapi dunia tadi. Apa yang ada ini tidak sebanding dengan apa yang Allah janjikan kepada kita semua dari akhirat. Sehingga kita mensikapi dunia itu adalah apa yang kita boleh menikmatinya, tapi tidak berlebih-lebihan. Adalah perkara yang Allah berikan di dunia ini untuk disyukuri, untuk mendekatkan diri kepadanya, bukan untuk bermaksiat dan lalai kepada nikmat-nikmatnya. Wa iyadu billahi min dzalik. Maka barakallahu fikum, kita memohon diri kepada Allah, ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kesuhudan kepada kita. Apa yang kita lihat dari dunia ini adalah sesuatu yang cepat berlalu. Bahkan dunia ini sendiri akan kita lewati, akan kita pergi darinya. Maka barakallahu fikum, pantaskah kita sebagai seorang mukmin, mukminah yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya akhirat lebih baik, akhirat lebih kekal, kemudian menjalani hidup seolah-olah hidup itu hanya di dunia, mencari makan, mencari minum, mendirikan tempat tinggal, tidak nampak sebagai sosok yang meyakini apa yang Allah janjikan di akhirat. Maka dengan zuhud, dengan sikap-sikap tadi, bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan, mengambil dunia dari apa yang Allah bolehkan bagi kita untuk senang, makan enak, sendau guro, bersantai dengan keluarga, berteduh di rumah bagus, punya kendaraan, silakan. Itu bagianmu di dunia. Tapi jangan sampai melupakan dengan berlebih-lebihan. Engkau tenggelam di dalam lautan dunia dan meninggal dalam keadaan lalai kepada persiapan menuju akhirat. Dan kemudian barakallahu fikum, selain dari itu, kita pupuk keyakinan kita, kita tidak akan pernah tinggal di dunia ini. Kita orang asing di dunia ini. Kita sekedar lewat di dunia ini. Bukan tinggal selamanya. Dan kemudian kita zuhud kepada dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya, hidayahnya. Dan barakallahu fikum, mengkaruniakan kepada kita keistiqomahan hingga akhir hayat kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah fi dinina wa fi dunyana. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiri da'watina alhamdulillahi rabbil alamin. Ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kurang dan salahnya pasti dari diri hamba yang lemah ini, dari manusia yang tidak luput dari kesalahannya. Maka saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya minta maaf sebesar-besarnya kepada jamaah semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.